Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah tema khutbah Jumat kali ini yaitu ud'ullaha ajabakumullah, berdoalah kepada Allah niscaya Allah akan mengabulkan doamu. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, setiap kita pasti punya harapan yang dengannya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar segera mengabulkan apa yang kita harapkan. Namun terkadang doa yang kita panjatkan belum juga terkabul sampai saat ini. Maka itu adalah ujian. Apakah dengan belum terkabulnya doa kita terus berdoa, atau sebaliknya kita justru meninggalkan doa dan putus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasannya doa itu adalah ibadah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka berdoanya saja kita sudah teranggap sedang beribadah kepada Allah. Dan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Apalagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya saja sudah beribadah yang akan dibalas oleh Allah dengan pahala. Maka jangan pernah putus daripada berdoa kepada Allah, yang mudah-mudahan dengan kita terus-menerus berdoa kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa yang kita panjatkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu sangatlah dekat. Sangat dekat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, sebagian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Rabbuna qaribun fanunaji amba'idun fanunadi. Ya Rasulullah, Rabb kami itu dekat sehingga cukup dengan doa lirih, atau Rabb kami itu jauh sehingga harus berdoa dengan suara keras? Qala Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Lalu turunlah ayat yang berbunyi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ketika Rasulullah terdiam, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat sebagai jawaban dari pertanyaan sebagian sahabat tersebut. Apa kata Allah? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwasannya aku itu dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia mau berdoa kepadaku. Falyastajibuli, hendaknya dia menunaikan kewajibannya kepadaku. wal yu'minu bi, dan dia beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan bimbingan. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat di atas ada penjelasan bahwa kalau kita ingin dikabulkan doanya, syaratnya dua. Fal yastajibuli, hendaknya menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Wal yu'minu bi, dan beriman kepada Allah bahwa Allah Rabb kita, dan salah satunya Allah yang mengabulkan doa-doa kita. Terkadang kita berdoa kepada Allah dengan banyak permintaan, tapi kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Meninggalkan dan mengabaikan panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, tapi kita tidak pernah menjawabnya. Kita justru sibuk dengan pekerjaan kita, kita lalai dengan urusan dunia kita. Padahal hayya 'alal falah, Allah janjikan dengan kemenangan apabila kita menunaikan panggilan Allah untuk sholat. Wal yu'minu bi, hendaknya engkau beriman bahwa Allah yang mengabulkan doa. Terkadang kita berdoa tapi kita ragu, apa iya Allah mau doa, mau kabulkan doa saya? Saya sudah berdoa, apa iya Allah akan kabulkan doa saya? Wal yu'minu bi, hendaknya beriman kepadaku, percayalah bahwa aku mengabulkan doamu. Jadi harus yakin Allah akan kabulkan doa kita kalau kita betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan di dalam hadis, hadis kursi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, kata Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Hadis muttafaqun alaih. Kata Allah, aku bersama prasangka hambaku ketika dia berdoa kepadaku. Maka hendaknya dia berdoa kepadaku, dan aku bersamanya apabila dia berdoa. Lihat, Allah bersama prasangka hambanya. Kalau kita yakin bahwa Allah akan kabulkan doa kita, insya Allah, Allah akan kabulkan doa kita. Sebaliknya kalau kita ragu, maka Allah pun akan tahan dan enggan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Maka mudah-mudahan setelah kita mendengarkan khutbah ini, hendaknya kita memperbanyak doa. Karena doa itu adalah ibadah, dan terus-menerusnya doa itu menjadi sebab terkabulnya doa yang kita panjatkan. Dan yakin Allah pasti akan kabulkan doa kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tetapi yang harus difahami dari ayat di atas, sesungguhnya aku dekat, bukan maknanya dekatnya Allah itu menyatu dengan diri kita. Bukan maknanya Allah menjadi satu dengan tubuh kita. Karena tubuh kita ini, diri kita ini kotor. Diri kita ini banyak dosa. Sementara Allah Subhanahu wa taala Rabb yang suci, Rabb yang sempurna, maka mustahil Allah menyatu dengan diri kita. Konsekuensinya sangatlah berbahaya ketika mengatakan Allah bersama hambanya. Maknanya Allah menyatu dengan hambanya. Ini konsekuensinya sangat berbahaya. Seseorang masuk kamar mandi, tempat yang najis. Kalau keyakinan itu ada bersama kita, Allah menyatu dengan diri kita, ini berbahaya. Meyakini Allah pun ikut bersama kita di kamar mandi. Ketika kita masuk ke tempat maksiat, Allah menyatu dengan diri kita, Allah berada di tempat maksiat. Maka konsekuensinya sangat berbahaya ketika meyakini Allah menyatu dengan diri kita. Adapun makna Allah bersama kita, Allah dekat bersama kita, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmunya dan pengawasannya. Ilmu Allah dan pengawasannya kepada kita sangatlah dekat. Dimanapun kita beramal soleh, Allah melihat kita. Dan dimanapun Allah, dimanapun kita berbuat dosa, berbuat maksiat, meskipun di kegelapan, Allah melihat kita. Allah mengawasi apa yang kita lakukan. Ini makna yang pertama, dekatnya Allah, yaitu ilmunya dan pengawasannya kepada hamba-hambanya. Dan makna yang kedua, kedekatan secara khusus, yaitu kedekatannya Allah bersama orang-orang yang beriman, bersama orang-orang yang soleh di dalam mengabulkan doa-doa mereka. Bukan maknanya Allah menyatu dengan diri kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hendaknya jika kita ingin dikabulkan doanya adalah meninggalkan makanan, minuman dan pakaian yang haram. Sebab makanan dan minuman serta pakaian haram yang kita pakai itu menjadi sebab terhalangnya doa. Jadi kalau misalnya kita ingin dikabulkan doanya, tinggalkan makanan-makanannya haram. Baik haram pada zatnya atau haram cara mendapatkannya. Sesuatu yang haram jelas atau cara mendapatkannya. Makanan yang kita makan halal, nasi, lauk. Tapi cara mendapatkannya dengan sesuatu yang haram, dengan cara menipu, berbuat curang, korupsi dan lain sebagainya. Maka ini pun menjadi sebab terhalangnya doa. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara almu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah perintahkan kepada para mursalin, kepada para rasul. Apa yang Allah perintah kepada para rasul? Yaitu ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Wa'malu sholihan, dan beramal sholihlah. Selanjutnya kata Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajul yutilus safar. Kemudian setelah Rasul menjelaskan tentang ayat-ayat di atas, perintah Allah untuk memakan yang baik dan larangan Allah untuk memakan yang haram, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan seorang laki-laki, yaitu yutilus safar, seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang. Ya. Yang kita ketahui bahwa salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika kita safar, ketika kita bepergian. Maka manfaatkan kesempatan kalau kita sedang bepergian berdoa, baik untuk kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Karena waktu, salah satu waktu yang mustajab adalah ketika kita sedang melakukan safar. Kemudian Ash'atha Akbar, laki-laki yang bepergian ini rambutnya penuh dengan debu karena banyak bepergian. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabb, berdoa kepada Allah. Wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haram, tapi yang dia makan sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haram, yang dia minum sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, yang dia pakai sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram, yang dia makan pun sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana aku akan mengabulkan doanya? Bagaimana dia akan dikabulkan doanya? Hadis rawahu Muslim. Padahal safar itu salah satu sebab terkabulnya doa, doanya mustajab. Tapi karena yang dia makan dan dia minum juga dia yang dia pakai itu sesuatu yang haram, maka terhalang pengabulan doanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, mudah-mudahan dengan demikian kita bisa meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan, atau meninggalkan sesuatu yang cara mendapatkannya dengan sesuatu yang haram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebelum khatib mengakhiri khutbah kali ini, khatib ingin berwasiat, hendaknya kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita berdoa, hendaknya kita berprasangka baik bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa kita. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hamba-Nya dengan tiga cara. Allah mengabulkan doa hamba-Nya dengan tiga cara. Cara yang pertama, Allah mengabulkan doanya secara langsung. Hamba itu berdoa, langsung dikabulkan oleh Allah. Dan cara yang kedua, dengan Allah simpan doanya yang dibalas di akhirat nanti dengan pahala. Dan cara Allah yang ketiga adalah dengan memberikan doanya itu, mengabulkan doa hamba itu untuk keturunannya dan memalingkan dirinya daripada segala musibah dan mara bahaya. Maka kalau misalnya doa kita sekarang belum terkabulkan, mungkin Allah punya cara lain dalam mengabulkan doa kita. Dengan disimpan doa kita, kemudian diberikan kepada anak keturunan kita. Atau mungkin doa kita disimpan oleh Allah, kemudian dikabulkan nanti di akhirat dengan apa yang kita maukan. Disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang jayyid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yad'u bidakwah laisa fiha ithmun wala qati'u rahim illa a'tahu biha ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang di dalamnya tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya, mengabulkan doanya dengan salah satu dari tiga cara. Yang pertama, imma an tu'ajjalahu da'watuhu, disegerakan pengabulan doanya. Habis doa terkabulkan dengan segera. Yang kedua, wa imma ayudakhirah lahu fil akhirah, Allah simpan untuknya di akhirat nanti. Ketika dia dalam keadaan sedikit pahalanya, kemudian Allah berikan pahala yang banyak. Ternyata itu sebab daripada doa-doa yang kita panjatkan di dunia, namun belum terkabulkan dan diberikan balasannya di akhirat. Dan cara yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minassu, Allah palingkan dirinya dari keburukan, dari kejelekan. Au mithlah, atau dipalingkan dari sesuatu yang dapat membahayakan dirinya. Qalu, maka para sahabat berkata ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata demikian, idzan nuksir, kalau demikian kita memperbanyak doa. Qala Allahu akthar, Allah akan semakin banyak membalas. Maknanya semakin kita banyak berdoa, maka Allah semakin banyak membalas doa-doa kita. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma aslihna wa aslih ulata umurina. Allahumma aslihna wa aslih ulata umurina. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.